Hal ini akan aku hadirkan lagu terbaru Urung Ono Jubule. Berikut bersama Tepos Top Music. Kita nyanyi bareng-bareng kalau ada yang tahu ya. Le ya le ya le lagu ngawur ra ono judule Peace Love Community goyang. Sutaji Surabaya Sutaji Banyuwangi Tarmuji kita joget bang jali kita mas dedi capresi Jokowi Prabowo Ramadan Hadi asik asik lu kurang siji bojo papat mateni kita goyang bareng-bareng kurung ono jodole tekos kawe totolan omi sampe nang gawe ning ngopi nang warunge Mbok Darmi sok-soko pecel asik-asik rada sore sego dede rada sore sego soto bengi-bengi mangan bakso oh ya lagi bre asik-asik sampe jadi Amerika upin-ipin Malaysia Surga kong dari Cina Wiro sableh di Indonesia Ayo ya ya ya Dek Sing ning tepos sapa dek Sing ning tepos Rohan Arifi Ronaldo pemain bola Shah Rukh Khan aktif India Sukanya kanya Nali guna anak durhaka Ya Allah Oh Allah Peace Love Community Tiga telungu ini Surabaya Surabaya Diri Sutati Banyuwangi Syamsuri Kita suket Bang Jali Kita sulap Mas Gedi Capresi Jokowi Prabowo Ramadan Bakri Sesi Bosan Ni Bojo Loro Kurang Siji Bojo teluk seh nambahi Bojo papa emak teni Tepos Asoy Asoy terus Tegetot omae Bali Mekawe totolan omi Sabun mengi kawini ngopi Nek warung Mbok Darmi Soko-soko pecel Pesawat kadu-kadu Rata sore rujak soto Bengi-bengi mangan bakso Nampen jadi Amerika Upin-ipin Malaysia Sundokong dari Cina Wira Sablen Indonesia Asai bre ah, sukanya kaya malin gunang anak durhaka. Yang punya kopi hitam yang mana?